tinggalkan kasihku. Lupakanlah diriku, walau itu menyiksaku. Ku ingin kau bahagia. Selamat tinggalkan kasihku. Ku tak bisa bersamamu, walau itu menyiksaku. Tapi tak mengapa. Menyiksaku, ku ingin kau bahagia.